التوبة إلى الله والتقرب إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعليم والتعلم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مثلمنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء الآملين إلى ما ينهيهم ساداتنا العلويين مؤلف هذا الكتاب ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفضي إليهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وأن الله يدحل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المطلوب دينيا دنيويا وأخرويا مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت

iktikaf sareng-sareng menanti tugas kedua sholat isya diisi dengan pengajian, menandakan kula kali panjenengan banyak kekurangan, banyak membutuhkan pemberian Allah berupa rahmat kangge memperbaiki perilaku kula kali panjenengan yang tinggal sedikit menutupi kekurangan-kekurangan bekal kula kali panjenengan kangge sangu wonten akhirat. Mugi-mugi sedaya sing rawuh yang mendengarkan di rumah sedaya binaringan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sisah umur niki mugi-mugi dipun dadosaken umur sing barokah. Seliro kula kali panjenengan mugi dipun paringi sehat wal afiah. Dipun paringono rizki sing murah kangge sanguni ibadah lan nuntun anak putu ngelakoni sunnai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, dalam pergantian tahun niki kula kali panjenengan dielingno ambik Gusti Allah wonten surat Yunus ayat gangsal, wa huwallazi khalaqas samaa'a wa huwallazi khalaq wa huwallazi ja'alas syamsa dhiya'a wal qamara munira wa qaddannahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ingkang artonipun wa huwa utawi Gusti Allah allazi ja'ala sing dadosaken asyamsya srengenge iku dadekno diaan yang mempunyai sinar dan menyinari kula kale panjenengan. Wal qamara menciptakan rembulan nuron untuk menyinari kula kale panjenengan. Wa qaddarahu Gusti Allah mentakdirkan, memastikan terhadap rembulan manazila beberapa tempat. Ngoten niku didadekno dikerjakan oleh Allah, dilaksanakan oleh matahari, dilaksanakan kali rembulan tanpa adanya berhenti. Kangge apa? Litaklamu supaya sampean kabeh ngerti adadas sinina ing jumlahe taun. Sampean lahir tahun piro? Mari ngono umur sampean sakniki wis piro? Mari ngono ditakoni kurang pirang tahun? Karo sampean niku lho duwe bapak, duwe mak, duwe dulur. Umur sampean yo gak ado teko sekitar kono. Kadang-kadang umur sampean niku wis luwe. Krana ana dulure awak-awakan iki sing umure luwe enom wis dipanen ambek Gusti Allah. Ya. Yeah. Lek wis luwe alhamdulillah wal hisab lan kon cek ngerti hitunganmu kari pirang tahun. Kon sempat urip ana gene donya Mari ngono donya sing kon bangun, yang kau perjuangkan, sing kon eman-eman iki, gelem gak gelem kon tinggalno. Kon tak kei donya iki gunakno, gunakno, gunakno. Gawe apa? Sangu ono gene akhirat. Tak lironi. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah mengerjakan, menugaskan matahari, rembulan, gak dulinan, temenan, serius. Oleh kepingin kula kali sampean iki selamat. Ya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah telah menjelaskan beberapa kejadian-kejadian bagi mereka yang mau mengkaji kejadian-kejadian kemarin. Para hadirin kula kali sampean sakniki duwe umur kari setitik. Berapa kesempatan yang Allah berikan dumateng kula kali sampean sing dadekno urip ana ngene donya enak, ana ngene akhirat enak. Ternyata kesempatan itu kita buang. Kaya gak percaya duwe cara dhewe. Ya. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, "Ala inna fi ayami dahrikum nafahat." Cak, sampean tak pesen yo. Dino-dino gini seminggu, di antara seminggu itu, dalam satu bulan atau satu minggu, nafahat, Allah akan memberikan semua kebutuhanmu. Lolek Gusti Allah dum-dum ngono iku, fata ar-radua, moro dudukno kebutuhan sampean gowo owat dah sing gede. Seminggu iku dinon di sing banyak nafahat, banyak pemberian Allah. Allah membutuhkan, Allah menawarkan dino Jumat. Ya. Lale bendina le tiap hari Allah memilih waktu-waktu. Waktu sulusun lail. Ya. Sepertiga terakhir dari malam hari, lewis jam setengah telu, jam telu, jam loro, itu Allah turun mendekati kula kali panjenengan, gugahi kula kali sampean. Hal min mustaghfirin, ono awong sing sumpek kate budal turu wingi krana akeh dosane, tangiyo tak sepuro. Nggih Gusti kula tangi ngoyo tok. Wudhu sembahyang rong rakaat tak sepuro dosamu kabeh. Hal min talibi hajatin, ana wong sing kepingin hajat apa ae sakniki tak anteni, tangi yo. Nggih pun sampean teni nggih matur subuh kula jukuk. Gusti Allah, ya Allah, menungso. Ya. Yeah. Mari ngono Gusti Allah, ya apa ya menungso iki? Akhirnya Allah memilih ba'dal maghrib sampai isya. Ba'dal maghrib sampai isya, nilainya sama dengan itu. Kula kali sampean alasane mari mari isya iku usume wong metu, golek ngene, gak oleh duwe engko. Nah, ini lagi luput lagi. Padahal padahal padahal maghrib isya niku lek kula kali sampean gelem ngisi dengan ibadah-ibadah kathah faedahe. Jari Kanjeng Nabi, fadzalika ribat, maghrib isya diisi dengan pengajian, dengan ibadah, itu adalah perjuangan sing amat berat. Perjuangno, perjuangno, usahano, titipno, bekasno nang anak-anakmu. Nak kon panai urip ono ndiae, tolong lek kon kepingin urip enak, maghrib isya isenono abi ibadah. lek kon kepingin sugih, lek kon kepingin mulya, lek kon kepingin gak so soro maghrib isya. Wayahe kerja Pak, isen ono ambek maca Yasin. Kon iso duwe HP. Pokoke isen ono ambek ngaji. Napa bali kula kali sampean saged penuh. Iya. Yeah. Nomor 1 diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten gini kitab Riyadhus Shalihin. Wong sing membiasakan maghrib sampai isya ibu-ibu di rumah. Sampai rungokno, sampai lakoni, sampai tirakati. Rumah tangga panjenengan cekne enak uripe. Nomor 1. Nggih. Yeah. Rumah tangga yang dibacakan itu, rumah itu akan mempunyai sinar nur cahaya Al-Qur'an. Besok wong sing istiqomah maghrib isya niku wau ibadah, wae mati ibadah sik ditulis sampe Gusti Allah. Kaya amal jariyah ngoten lho. Sampeyan bangun masjid, masjide dirubono, dibangun maneh entek jariyah. Wong sak iki masjid akeh sing diperbaiki, wis kuno iki, lha ngoten ah. Sampeyan iso diramut ambek Gusti Allah bi malaikat. Apa? Ibadah maca Quran maghrib sampai isya. Sampeyan mati direken sampeyan sik maca Quran. Sampeyan mati barokahe sampeyan maca Quran maghrib isya iki tetep dikekno anak putu sampeyan. Kurang apa? Ono awong penggawean sing luwih teko ngene. Ono abang yang mempunyai deposito tabungan koyo ngene. Ndak ada. Gak ono. Lek kepingin nirakati anak putu maghrib isya bacakan Al-Qur'an. Bendino. Bendino. Sampean besok mati, kabeh padha gak oleh kiriman sampean koyok maca Qur'an oleh kiriman. Ngaji, oleh kiriman ngaji. Lho sampean ngaji kok dikekno bayarane ambek anak putu. Dadi gak sampe melarat. Ya. Yeah. Lah dina Jumat usahakan ada kangge nambeli, kangge nutupi kekurangan ibadah seminggu. Ya. Yeah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, man qara'a suratal kahfi, sapa sing gelem maca surat kahfi paling suwe 10 menit. Iya, yeah. Petang tebet. Lailatul Jum'ati, malam Jum'ah. Mulai niku malam Jum'ah. Mari maghrib rotiban, mari mari isya, mari ngono maca surat kahfi. Iya. Yeah. Utawa lek gak sempat sampai dina Jum'at dinteni ambek Gusti Allah. Kemis maghrib maca surat kahfi. Lek gak kober menene sampai dinteni Gusti Allah Jum'at mari asar durunge maghrib. Kurang apa? Koyok-koyok Gusti Allah sing butuh. Padahal Gusti Allah ndamel ngeten kon niku lho umat Muhammad setitik besok tak siarno kon niku wong apik, ngoten lho. Saking opene welase Gusti Allah. Ya apa abo alahu ma bainahu wa bainal baitil atik. Maka orang itu mempunyai sinar, mempunyai sorot panggenane sing digawe maca surat kahfi sampai tembus nanggene Ka'bah, duki bangil melbu nanggene Ka'bah, duki Ka'bah munggah nanggene aras. Lho lek kula-kula lek panjenengan iki benjing bendi dalam Jumat maca surat kahfi umpama sedo gak kelayapan jenenge roh niki wis ana dalane wis ana sinare sing mapat akeh. Ngerti lho. Siapa sapa ae punya kesempatan sama. Cuman sing gak seneng niku nafsu. Ini jero kene lho ya. Ya, nafsu iku cara mbangile setan, ya. Setan niku Masya Allah, setane Nabi Adam niku lho si ono duwe anak, pengalaman ngudo Fir'aun, ngudo Nabi Nuh, ngudo Nabi Ibrahim, sampai saat niki niku lho si ono pengalaman. Lah kula kali sampean nggih ngoten. Nuruti ngono paling yo hadise hadis dhaif wis mulai gak gelem ya. Mulai sing santri. Lulu tinggono gak sugi-sugi kon gawe apa? Lah terus sapa? Bareng kula kali sampean muli ditakoni ambek malaikat awalam nu amirkum cak. Sampean biyen umur pira nok donya cak? 20 tahun. 20 tahun niku kira-kira gak cukup ta? Jae dadi wong sing berhasil kaya wong iko. Gak iso ta kaya iko sampean? Iya ya, cek gobloke awak iki. Lho riko biyen urip ana ndi sih? Ana Bangil. Ka ana ta wong sing ngelingno sampean ngaji-ngaji ngono? Ana. Lah kira-kira apa? Embo awak kok ngene. Nelongso tok ae. Balik napa? Umpung durung nelongso. Kesempatan ana donya iso. Umpama ustaz gak iso aku maca surat Kahfi, maca nambik latine. Lek gak tutuk ya wis pokoke sak ayat ae, sing penting maca. Iya, ini kesempatan kangge apa? Merubah nasib kula kali sampean. Baik kehidupan di dunia terlebih di akhirat. Niki khususi mulai malam Jumat sampai dina Jumat. Sampai ditawari ambil Gusti Allah. Bidang ambil Gusti Allah. Iya. Dikei pinten-pinten pemberian. Kangge merubah nasib kula kali sampean. Man koro alailatal Jumati. Sopo sing gelem malam Jumat niku moco Hamim Dukhon. Hamim Dukhon niku Juslawi. Ya, ben-bengi kula waca ni. Wa Yasin ambik maca Yasin. Asbaha maghfuron lahu. Dee isu-isu wis disepuro dosane ambik Gusti Allah. Wis tirakatono urip iki wis. Ya, bengi kate turu sumpek, judeg dan lain bagaimana menece dikei kejembaran rezeki. Paling gak niku konco-konco, bojo gak mecucu, anak gak nangis ya, konco gak nage, wis moco Hamim Dukhon ambik ya, Yasin ambik ha, Hamim gak suwe pak, sumpah gak suwe. Ya, Yasin niku telung menit, Dukhon ni sak menit setengah. Rokok sak lencer jero ngentek. Ya. Ambik ngenteni sampean pesen wedang, wedange durung umum wis entek. Iya. Ula opo? Cekne padang urip sampean. Ya Allah, muga-muga sedaya sing ngaji Gusti sampean tulungi. Iya. Ditulungi saged nglampahi cekne semerap enake, ngaten lho ya. Sampean kei enake, sampean kados kaya wong-wong sing istiqomah. Iki Yasin ambil Dukhon titik. Lek kepingin akeh waktu akeh wonten maneh mangkara alailatal jumati surat al-Baqarah wa Ali Imran. Sing gelem ngatamno surat Baqarah ambil Ali Imran. Ya lumayan, telung juz. Telung juz niku lek ugi seberapa jam. Nah lek kula sak jam. Iya. Ya napa kana lahu nuran ma baina ghoriban wa ajiban. Ia akan mengeluarkan cahaya yang sangat ganjil dan indah. Sing dimaksud cahaya utawa sinar sing ganjil dan indah itu apa? Wa ghoriban, sing dimaksud cahaya yang ghorib yang indah itu tadi al-arsu, cahaya sing bisa nembut arsi Gusti Allah. Ya. Wa ajiban, la sing dimaksud ajib indah, gawokno niku apa? Asfalal aradin, tembuse cahaya niku teko nisor, sami sore bumi sing paling nisor sampai arsi Gusti Allah. Ya. Lakonono rasakno lek gak bener besok tuntutan sing ngomong niki ambil sing nulis. Ya. Gak usah komentar, sing penting dilakoni dirasakno bener apa enggak. Ngoten. Ya. Kae to ngomong ngene, hadise gak anu, kurang anu. Olehmu gak gelem nglakoni alasan to ae. Ngerti oleh iku nafsumu luwe gede, luwe pinter tinimbang imanmu. Ya. Lale wis kon iku imanmu percaya, wis tak lakoni ae. Krono kula kali sampean kepingin jaluk koyok ngono Gusti Allah, loman tak kei meskipun sing ngomong iku mangkliru krono aku loman kon maca Quranku tak kei luwe teko iku sing penting kon seneng maca Quran dudu kebutuh aku dudu Quran iku kon waca sumbaca atimu pikiramu padang. Iku ngono critane lakune menungso. Laku do ngerti, kon gak ngerti aku luwih ngerti. Jarine Gusti Allah, fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Lek kon wis mari maca Quran ngaji iso wacan. Inna alaina bayana, urusan ngerti gak ngerti, urusan manfaat gak manfaat, aku jare Gusti Allah. Tugas kula kali sampean apa? Maca. Tugase Gusti Allah ngekei beres. Iya, jangan banyak alasan. Bacaan Quran sedikit itu pun diterima oleh Allah. Kenapa sepuk ada dipele-pele maca Quran itu? Ngene ja. Umpama sampean penyakitan, kenapa gak bel sembarang ae sing sampean untal delok penyakiti. Iya. Lah lek sampean ngelu dikei pil mencret, ya apa kira-kira? Nen. Betul, ya. Kilo pil ngelu tak kaya pil mencret kon. Ya mencret tambah ngelu. Ngono ae. Rasamu Gusti Allah gak pinter. Rewel pokok maca Qurane pile-pile. Mang mulo ojo kepinteran nafsune. Imanmu disikno. Iya. Lek wis iman dikei ambek Gusti Allah. Ana wong gendungi papan tau padha ngeten ya. Ana wong gendungi ngene, wis le. Pokoke kon maca bismillah sembarang kene. Padahal niki goro. Kene mantep. Bareng dilakoni bismillah kene gawe sembarang. Kok sugih kon. Lah kan buru iki ana maca bismillah. Mangulo kono jeng gendungi kon. Iya. Yeah. Sing gendungi gak soge, sing digendungi soge. Kramat akhire melok. Mangulo lek gendungi aja ngono. Iya. Yeah. Pokoke sampe lek digendungi ku bab apik lakonono. Gusti Allah lo loman. Odo dicurigai jangan. Iya. Yeah. Lah kene apa usul tuh kon? Tuhan itu menceritakan bahwasannya dunia itu begini, kon bakal mati sepisan, besok lek ono neraka niku soro, panganane ngene, lek ono swarga iku enak, ngoten lho. Iya. Yo ten, nanti pas gak ngerti artine, gak usah kon ngerti, sing penting maca urusan kualitas sing marasno aku. Iya, malam Jumat wak, iya, sampean sempat no. Napa zat Yasin ambik dukhon. Yasin iku jus 23, ad-dukhon iku jus 20 katintek, sampean delok wis. Isu maca surat Kahfi. Sugi-sugi. Lakonono setahun, lek gak sugi marang nang aku wis, gak repot-repot. Iya. Wa Ibnu Murdawi an Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah niki, Siti Aisyah ini dikong Gusti Allah ngongkon kawin Gusti Kanjeng Nabi. Aisyah iki lho rabiyen. Iya. Ngono iku jare Aisyah wong gak gelem maca Aisyah teh lho. Lambene gak gelem. Lah opo? Iya. Karena apa? Aisyah itu orang yang cerdas dan dia itu dapat menceritakan semua perbuatan yang dirahasiakan oleh Nabi bab rumah tangga. Siti Aisyah enggak tahu goro ja. Kalau sampean nyongko goro tandane sampean goro. Iya. Jari Siti Aisyah ya apa? Aku dikandani Kanjeng Nabi. Kon tak kandani yo. Ala ukhbirukum kelemah kon tak kandani aku gak ngarang dhewe ya gak wani wong sahabat yang tahu persis dengan Nabi sing tahu persis dengan kehidupan iki kok gawe goro kepingin payu ya enggak wedi sahabat biyen lah wong sakniki dipadakno menungso iku padha rek lho siji. Iya, ya ada orang-orang seperti Musailamah Abdul Kadzab itu ada. Iki Aisyah iki, gelemah kon tak kandani. Bisuratin ana siji surat gene Al-Qur'an. Apa mala'at adzamatuhu ma bainas sama'i wal ardi. Lek kon waca. Iya. Keagungane surat itu bisa menggoncangkan. Suaramu bisa didengarkan dan dikagumi oleh semua makhluk yang di sekitar langit dan bumi. Cajai lho sing ana omah sampean. Niku nyakseni besok. Gusti nggih tiyang niki biyen maca surat niki. Kula belani cari Gusti Allah kon gak ngerti. Ini ku mocok cek ni kerungu tonggone lo, cek ni diutangi, boten semerap ku si pokok iku lo nyakseni dek ini ku mocok, semua akan menjadi saksi. Walikati biha minal ajri mislu dalik, lek sampean nulis surat ini ya begitu, setiap dibaca sampean akan mendapatkan pahala. Wa man qara'aha yaumal jum'ati lek sampean waca surat iki dina Jumat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Gusti Allah memberikan ampunan saking senenge delok wong sing nyempatno maca surat niki Gusti Allah dadi bunga akhire di sepuro dosa dosane seminggu ditambahi 10 dino. Iya. Wa man qara al khamsal awakhira lek sampean maca 5 ayat sing akhir biasane kula 10 sing terakhir. Iya. Minha dari surat itu inda naumihi kate mapan turu ya ba'asahullahu ayyal laili sa'a Gusti kula badhe tilem engkin sampean gugah jam 3 sak mantune ngelilir kulo sampen tulungi saged sholat. Kulo kontrak niki dengan membaca 5 ayat surat akhir surat Kahfi. Biasa nih sing kulo waras iku inna aradna napa ya Allah wa aradna yaumali wa aradna jahannama yauma idzin ardhonil ladzina kanat ayyuhum an dzikri wa kanu laysin sabi. Biasanya 10 ayat yang saya baca. Tapi niki jarene mek 5 ayat. Sing kerem maca 5 ayat akhir surat Kahfi ini njuk tangi jam piro ae ditangekno ambek Gusti Allah. Lek kula nglakoni, Pak, 10 ayat sebelum tidur. Ternyata nggih ngoten. Iya. Mulai begini iki, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina ardo. Lek sing 5 ngeten. Zalika jazaa'uhum ja'u ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim walika'i wa habitat a'maluhum. Surat napa niku Siti Aisyah lek diwaca iku dadi sakti. Wahia suratu ashabil kahfi, surat Kahfi. Cekake ngeten kok. Lek dina Jumat usahano perjuangno sampean maca surat Kahfi. Lek malam Jumat usahano maca surat Yasin ambek duhun. Lek iso bareng karo bojo sampean. Ula apa nirakati anak putu. Dalek umpama ngene kampung-kampung sampean kan wonten ah ana kumpulan malam Jumat maca surat apa? Surat Yasin tambah ana. Iya. Jarine Kanjeng Nabi iku sing apik ditambahi surat Dukhon. Ya apa Pak gak keberatan ah. Engko anu-anu diluk tok. Iya. Dikurangi ceramahe gak apa-apa. Masih gak ceramah gak apa-apa. Sing penting maca Quran. Apa? Oh, Masya Allah iku. Sampai duduno. Besok sampai lek ni bengi maca iku isuk tangi iki sehat awak iki. Kolesterol barang iku iso ilang kabeh. Kok iso? Lah iya timbule penyakit iku sebab dosa. Lho, wong oleh dia usal kolesterol, diabet, ngono akas. Iya wis ngoten. Kok sik pancet aku tensi wis ngene gak repot-repot. Mene lek nekate kumpulan gawa banyu dhewe-dhewe. Lah ngoten nah. Iya. Mari ngono bukaan maca surat Yasin ambil surat Dukhon. Niatono Gusti mene kula gak ada penyakit mungkin kula ombe mungkin kula cekne waras penyakit kolesterol kurang ya nomane asam uratiku kurang diabetiku kurang tenaga kejantanan bertambah la ngoten pisan diombe mene sret sirikku sirik yo apa itu sarak sirik toh wong Amerika lho wong Cina wong golongane wong Jepang percaya nang ngene donga percaya nang ngene donya jarene wong Eropa barang banyu sak donya iki gak ana sing ngalano banyu Zamzam kene apa Zamzam iku kok anu ndak iku dalam krono keluar dari batu-batuan raimu iku di raya-raya wong Amerika. Goblokmu kon. Apa? Lho, banyu Zamzam iku iso berkhasiat kono krana sing ndongakno gak mari-mari, dolan wong ngobrol. Mung bengkak bae. Ora sing ngeso ta? Ha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wong muda ngerti donga. Lah kon sarungan gak percaya donga. Iya. Coplonae. Wong muda ngerti khasiate donga. Cono sarungan gak percaya nang ngene donga. Ya peen iku. ya dadi onten ya baru krana wong muni ngeten engko lekne wong-wong ghairul Islam itu banyak mengkaji tentang Islam tapi gak gelem agama is wis kadung jibrat ngaten lho ketika agama ajaran-ajaran Islam itu diambil dipraktekkan kok enak jadi sampean dikei iki lho kotoraku peen nek musing tak pe kon lek wis biasa njaluk nang aku akhire kon njaluk nang aku kiri nang aku padahal aku luru nang kene kon ngoten lho kok gelem dikendungi ya yeah. Dikendungi balik malih ya yeah. Iki tawaran dari Allah Subhanahu wa taala nggih yeah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun qur'an iki kena digawe obat-obat apa ya enak nggih yeah. Lek sampean umpama lalek cukup maca qur'an tok ngono gak usah pil gak dokter Gusti Allah bijaksana ya yeah, bijaksana gak semua harus pakai dokter lah dokter lagi tombong ini dokter gak payu apa gak ini ilmu cukup obat gak payu saya akan cukup obat ya dari lain ngerti lagi ya ini teko iku ya teko iki podo-podo ikhtiari jadi le ono kumpulan Yasin di kampung-kampung tambah ono ditambahi surat ad-duhur cek ni apa penyakit hilang penyakit rohani utawa jasmani ya yeah. Demikian waktunya tidak mencukupi sing penting dalam kesempatan ngeten iki kula kale panjenengan jaluk nyuwun nanggene Gusti Allah muga-muga dipun paringi rahmati Gusti Allah dipun paringono hidayah dipun paringono pitulung saged ngelampai kados Gusti Allah memberikan pertolongan bimbingan dumateng tiang-tiang sing ahli ngaji yang telah merasakan nikmatnya melaksanakan hasil pengajian dan merasakan hasil ibadah-ibadah kolowau muga-muga ngaji sediluk dadekno ilmu sing manfaat ya yeah. Mungkin sing boten kesusu sing boten kesusu biasa nih jamaah masjid niki mantun sholat isya lek tanggal 6 ngawontenaken sholat tasbih lek sampean gak kesusu yo meh melo pung-pung dikei kesempatan nabi Gusti Allah kenek digawe sangu mati nggih ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina waja'alna minar rasidin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي wa alihi wa sahbihi idadatati sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.